بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فقال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين إباحة الصلاة في مرافض الغنم وكراهيتها في معاطن الإبل Bab mubahnya salat, kebolehan salat di marabit kambing. Marabit ialah ma'wal ghanam lailan, tempat tinggal kambing di malam hari. Kandang kambing marabit disebut dengan malam hari dikarenakan kambing itu digembalakan dan ada tempat penggembalaan di siang hari. Kalau di siang hari namanya ma'wa. Kalau di malam hari, tempat dia beristirahat di malam hari namanya marabit, kandang kambing. Bolehnya sholat di sana. Wa karahiyatuha fi ma'atinil ibil, dan dimakruhkannya sholat di ma'atin unta. Ma'atin ialah al-manah, tempat penambatan unta. Wa la yakunu illa haulal ma, dan tidak disebut sebagai ma'atin kecuali apabila di sekitarnya ada air. Ada ma'atin. Jadi tempat-tempat penambatan onta di sekitar air. Di sekitar itu ada airnya, entah ada kolamnya, entah ada apanya gitu. Di sekitar itu ditempatkan onta, ditambatkan onta. Adapun kalau tempat-tempat penggembalaan onta jauh dari air atau di kampung-kampung, itu namanya ma'wa. Namanya al-ma'wa. Kalau ma'afin, tempat penambatan unta di sekitarnya ada airnya. Makruh sholat di sana. Ini warahmatullahi wabarakatuh dengan nas sabda Rasulullah SAW. Dan ini pun dalam kondisi tertentu ketika tidak ada tempat lain kecuali ini. Ini salah satu pemperbedaan antara ghanam, kambing dan unta. Marabit ghanam bisa dipakai untuk tempat sholat dalam kondisi darurat, sementara ma'atin ibil tidak boleh. Perbedaan yang lainnya ialah lahmuhu, dagingnya. Memakan daging domba tidak membatalkan wudu. Memakan daging unta membatalkan wudu. Ini semuanya dari syariat. Kita hanya bisa menyatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa shodaqna. Kita dengarkan, kami taati, kita dengarkan, kami benarkan. Barakallahu fikum. Ada kalanya disebutkan hikmahnya. Maka kita mengatakan hikmahnya demikian, demikian, demikian. Ada kalanya tidak disebutkan hikmahnya. Maka kita mengatakan itulah syariat. Kita imani. Terkait dengan masalah ini disebutkan nanti sebuah riwayat. Hikmahnya ialah larangan sholat di tempat penambatan unta. Fa'innaha khuliqat minasyayatin. Sebab diciptakan dari setan-setan. Maka dibawakan hadisnya insyaAllah. Baik. Jangan dipahami kita sholat bersama dengan kambing-kambing tadi. Paham ya? Silakan sholat di Marabitul Ghanam. Antum jamaah dengan kambing. Lah, jangan dipahami pula antum sholat dalam kondisi antum berbaur dengan kotoran-kotoran kambing. Lah, tempat antum mencari tempat yang bersih, tempat yang suci, namun di tempat penggembalaan kambing tadi. Dipahami insyaAllah ya. Barakallahu. Sebab termasuk persyaratan sahnya sholat harus suci badan dari hadas dan najis, suci pakaian dari najis, suci tempat dari najis. Barakallahu. Baik. Syariat ini qolatina azzakumullah sangat membantu dan meringankan para pengembala kambing. Dalam kondisi mereka mengembalakan kambingnya yang begitu besar jumlahnya, tidak harus mereka harus kembali ke perkampungan, kembali ke tempatnya untuk sholat. Dia bisa melakukannya walaupun di tempat pengembalaan kambing yang cukup jauh dari pemukiman. Barakallahu. Hadza huwa. Kita baca riwayatnya yang cukup panjang di sini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Yazid ibn Harun, ha wa haddatsana Abu Bishr Bakar ibn Khalaf, قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبرسابته إن لم تجد كلمة ini menunjukkan conditional. Apabila kamu tidak mendapati tempat solat illa marabidul gharami wa a'tana al-ibil, kecuali tempat pengembalaan atau tempat kandang kambing dan tempat pengembalaan unta, fasallu fi marabidul gharam wa la tusallu fi a'tana al-ibil, maka silahkan salat di tempat-tempat kandang kambing dan jangan salat di tempat pengembalaan unta. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه اليوم أحمد رحمه الله. فقال حدثنا يزيد ابن هارون لأتس عن هشام به ويزيد هو ابن هارون. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا هشام ويزيد قال أخبرنا يزيد به. نعم تقدم معكم هذا. أنتم kasih keterangan tadi kata-kata illam tajidu. Berarti secara keikhwan kondisinya memang tidak ada tempat lain kecuali itu. Maka Islam memberikan pembedaan antara tempat kandang kambing dan tempat pengembalaan unta. Katakan sami'na wa ata'na. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Kemudian pada kata-kata fasallu, Ini fi'il amr. Tapi ini bukan perintah, tetapi jawaz. Tayyib, jawaz. Sekedar kebolehan saja. Kenapa? Dikarenakan sebelumnya ada kata-kata illam tajidu. Kalau kamu tidak mendapati tempat lain, maka ini gitu. Maka kalau kita bahasakan silahkan gitu. Maka silahkan salat di marabitul ghanam. Wala tusallu illa ghanam. Tapi dimanakan dengan makruh. Silakan salat di marabitul ghanam, tapi mohon jangan di aqanul ibil. Sehingga babnya jelas, ibahah pada marabitul ghanam dan karahiyah pada aqanul ibil. Qala rahimahullahu ta'ala. Saya mau tanya sama aja. Kalau ada seseorang yang ternyata sholat di aqanul ibil atau di ma'adun al-ibil, apa hukum sholatnya? Sah atau batal? Hah? Sah. Berdosa atau tidak? Hah? Kenapa kok tidak? Karena makruh. Ahsan. Ahsan. Nah, jadi ketika ada yang melakukannya, maka sah sholatnya dengan tanpa dosa. Tapi kalau dimaknakan jangan dalam adan haram, ditahrim, maka sholatuhu sahihah ma'al idhm. Kalau ada yang melakukannya, sah sholatnya, tapi dia berdosa. Ada qaul jumhur. Pendapat yang lain mengatakan kalau ini larangannya haram, maka tidak sah sholat di situ. Yang rajih pendapat jumhur. Itu kalau dihukumi haram, tapi ini larangan, hukumnya makruh, sehingga sahat sholatuhu bila idmin. Ketika ada yang mengerjakannya di tempat pengembalaan unta, maka sah sholatnya dengan tanpa dosa. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala, Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani qala akhbarana Yahya ibn Adam an Abi Bakr ibn Ayyash an Hisham ibn Hassan di atas عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل قال ابو عيسى الى الترمذي رحمه الله وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح قال ابو عبد الرحمن الشيخ مقبل هو حديث صحيح على شرط البخاري هذا واضح kalau sallu itu tidak dimanakan perintah wajib atau sunnah, tapi irsyad, bimbingan saja, mengandung makna ibahah. Lafaz ini diqaid, diikat, dijelaskan dengan lafaz yang sebelumnya illam tajidu illa kadza fasallu kadza. Sehingga riwayat satu sama lain saling menjelaskan. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Amr bin Ali al-Fallas qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Ash'ath, disebutkan di bawah itu Ash'ath bin Abdul Malik al-Humrani an al-Hasan huwa al-Basri an Abdullah ibn Mughaffal أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل dari Abu Abdul Mughaffal radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di tempat pengembalaan unta. Qala Syekhu rahimahullah hadza hadithun sahih wa Ash'ath wa Ibnu Abdul Malik al-Humrani kama fi Tahdhib al-Kamal tarjamat Yahya bin Sa'id al-Qattan قال الحديث رواه ابن ماجه وقال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم سبع إخوان فضل ابن عمرو بن حماد أبو فضل ابن دكين عن يونس عن الحسن من يونس disebutkan di bawah itu Yunus ibn Ubaid dikarenakan Yunus meriwayatkan dari Al Hasan. Kalau Yunus meriwayatkan dari Zuhri, Yunus ibn Yazid al Ayni. An Al Hasan huwa al Basri an Abi Abd Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li musabda sallu fi marafid al ghanam wa la tusallu fi a'tan al ibil فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينَ. Silakan kamu sholat di tempat kandang kambing, jangan sholat di tempat penggembalaan unta, sebab ia diciptakan dari setan-setan. قَالَ وَسَنَةُ إِبْنِ مَاجَ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ فَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْفَضْلُ إِبْنُ دُكَيْنٍ وَيُونُسُ وَإِبْنُ عُبَيْدٍ. Walakin al-mu'alliq ala Ibnu Majah, tetapi yang memberikan komentar pada kitab Sunan Ibnu Majah, yaqul fi Zawaid, dia mengatakan dalam bukunya Zawaid, ini namanya Al-Busiri. Dikatakan di sini isnadul mu'alliq fihi maqal. Isnadnya mu'allif pada yang dibicarakan. Kalau semukbil, walam ajid hadzal kalam fi Misbahiz Zujajah. Saya tidak mendapati kalam seperti ini dalam kitab Misbahuz Zujajah karya Al-Busiri. Fala'alla fil madbu' saqqan, mungkin di madbu' ada yang saqaf rawinya, aw wahimal mu'alliq ala Ibnu Majah, atau yang memberikan ta'liq pada Ibnu Majah salah paham. Wallahu a'lam. Qala wa qad akhrajahu al-Imam Ahmad fil Musnad wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdul Wahhab al-Khattab قال لبركات السوء إلى سعيد عن الصلاة في أعطان الإبل. سعيد ditanya tentang salat di tempat penggembalaan unta. Di sini ada Sa'id bin Abi Arubah. قال فأخبرنا عن قتادة عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الله ابن مغفل فذكره وأخرج أبو الحميد وقيم أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي نبي إسحاق قال حدثنا عبيد بن طلحة بن عبيد الله بن كريس الخزاعي الحسن فذكره إنه على كل حال قد لاحظ مرتفعا نهى عن الصلاة في أعطان الإبل kata-kata نهى di sini نهي التنزيه larangan karena tanzih dengan bahasa lain nahyun lil karahah larangan makruh saja larangan makruh saja kenapa kita mengatakan larangan makruh bukan haram sekali lagi dikatakan pada hadis yang pertama Rasul mengatakan illam tajidu kalau kamu tidak mendapat tempat lagi maka silakan begini jangan begini. Itu menunjukkan tanzih bukan haram. Lafaz yang kedua menegaskan tentang hikmahnya. Fa innaha khuliqat minasy syayatin. Dikatakan unta-unta itu diciptakan dari setan-setan. Bagaimana maknanya? Wallahu a'lam. Al-Muhim demikian yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan unta setan. Lah unta adalah unta hewan makhluk yang Allah azza wajal halal dimakan dagingnya enak. Jangan mengatakan setan jangan kamu makan. Lah itu semua tidak demikian. Sehingga ini hikmah yang disebutkan dalam riwayat dalam hadis kita imani. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala. Lanjut. Lanjut. Pelan-pelan ya, karena nafasnya agak sedikit tersengal-sengal. Qala rahimahullahu ta'ala. Kalau lanjut bab ini, antum harus bersabar menyelesaikan semua bab-bab ini yang berkaitan dengan masalah mengusap sepatu. Ada beberapa bab, beberapa lembar. Isbiru wahtasibu. Al-mashu alal khuffain, mengusap dua khuf. Al-khuf seperti yang pernah kita jelaskan ialah alas kaki yang menutupi kedua mata kaki. Alas kaki yang menutupi ka'bain, menutupi dua mata kaki. Ada khuf, bentuknya sudah khusus, desain khusus khuf ini untuk musim dingin biasanya. Barakallahu fikum. Adapun yang di bawah mata kaki namanya na'lun. Namanya na'l. Yang dibahas adalah khuf. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو علي بن سكن كما في نسب الراية نسب الراية قرية يوسف بن عبد الله الزيلعي نسب الراية termasuk kitabnya مذهب حنفي cetakan yang ada 4 jilid ini buku takhrij hadith. قال حدثنا أبو عبد القاسم بن سلام أي القاسم بن إسماعيل ويحيى بن محمد بن صاعد والحسين بن محمد قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أبو حازم قال رأيت سهل بن سعد. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad namanya siapa? Namanya Salamah bin Dinar. Namanya Salamah bin Dinar. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya siapa? Namanya Salman al-Asy'ari. Abu Hazim banyak. Katanya Abu Hazim, qala ra'aitu Sahal bin Sa'd yabulu bawl al-Syekh al-Kabir. Aku pernah melihat Sahal bin Sa'd, dia kencing seperti kencingnya orang yang sangat warentak. Yakadu an yasbiqahu qa'imah, hampir-hampir mendahuluinya sambil dia berdiri. Artinya sudah enggak tahan. Ustadzah kepingin keluar. Umumnya atau layaknya orang yang sudah sangat tua bangka, sudah sangat tua sekali, yang susah untuk menahan buang hajatnya. Jadi langsung keluar. Qala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffai. Kemudian beliau berwudu dan mengusap dua khufnya. Faqultu, maka saya tanyakan, alat Allah tanzi'a hadha, kenapa engkau tidak mencabut, melepas khuf kamu ini? Qala la, dia mengatakan tidak. Ra'aitu khairan minni wa minka yaf'alu hadha, aku melihat seseorang yang lebih baik daripada aku dan kamu berbuat seperti itu. Ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu, aku melihat Rasulullah SAW melakukannya, mengusap khuf. Ini menunjukkan kebolehan karena Rasul melakukannya. Bahkan nanti ada beberapa riwayat yang lain, ada unsur mungkin anjuran bagi musafir sekian hari, bagi yang mukim sekian hari. Ya juz. Maka tidak ada alasan untuk menolak, tidak ada alasan untuk mengingkari al-mashu al-khufain, karena Rasul melakukannya. Di antara ashabul ahwa'i wal bid'ah ada yang mengingkari ini, mengingkari al-mashu al-khufain, sehingga para ulama kita memasukkan pembahasan ini dalam buku-buku akidah, dalam buku usul sunnah, pembahasan masalah usul sunnah dibahas masalah al-mashu al-khufain. Kenapa? Dikarenakan ada ashabul ahwa'i wal bid'ah yang mengingkari. Siapa ya? Sampai mengingkari pembahasan ini? Sebab apa? Coba kemarin. Yang mana kita sebutkan di Sahus Al-Barbahari. Siapa ya, Pak? Siapa? Siapa? Lupa. Nah, yang mengingkarinya adalah orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Baik. Sehingga kenapa yang mengingkari dimasukkan dalam buku akidah, walaupun babnya bab fiqih. Qala Zailai rahimahullah, qala ibdaghi fil 'id wa hadha isnadun ila syarti syaikhain fa yaqbal Dawraqi wa Abdul Aziz wa abuhu min jalil syaikhain wa syuyukh ibn Sakan, haula thiqat. وقال رحمه الله تعالى وقال حافظ رحمه الله في المطالب العالية بتحقيق الأخ عبد الله بن عبد المهد ويشيره حفظه الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد رضي الله عنه بال بول الشيخ الكبير وهو قائم يكاد يسبقه. Kata Abu Hasim, dia melihat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi buangan kecil seperti syekh yang telah tua dalam keadaan dia berdiri hampir-hampir mendahuluinya. Thumma tawaddaa wa masaha al-khuffain, kemudian berwudu dan mengusap dua khuf. Faqultu, maka saya tanyakan, alla tanzil khuffain, kenapa engkau tidak melepaskan dua sepatu kamu? Qala la, dia mengatakan tidak. Ra'aitu man huwa khairu minni wa minka masah, aku melihat seseorang yang lebih baik daripada aku dan kamu. Beliau mengusap sepatunya, yakni Nabi SAW. Qala al-Hafiz, isnaduhu sahih. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah bolehnya yaqulu ar-rajulu qa'iman, bolehnya seorang laki-laki buangan kecil sambil berdiri. Dua-duanya boleh, sambil duduk juga boleh, sambil berdiri juga boleh. Semuanya pernah dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim babi yang pertama ini menjelaskan adanya kebolehan mengusap dua sepatu. Babi yang berikutnya masalah waktunya. Qala al-Muallif rahimahullahu taala, at-tawqitu fil masah, penyebutan waktu untuk mengusap sepatu. Yang ini adalah dari syariat, tidak bisa dicerna dengan akal. Maka apa yang disebutkan dalam syariat itu yang dikerjakan. Baik, khulasahnya, untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk yang mukim sehari semalam. Ini syariat. Kamu katakan sami'na wa ata'na, jangan mengatakan kenapa kok 3 hari, kenapa kok 1 hari. Itu bukan wewenang kita. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Yang menetapkan adalah syariat. Ini namanya tasyri'. Qala'imallahu ta'ala, qala Abu Bakar ibn Abi Syaibah rahimahullah, haddathana Hasyim ibn Bashir, qala akhbarana Dawud ibn Amr al-Audi, al-Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami, عن أبي الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الأشعري. Dia mengatakan, katanya عوف بن مالك, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر وليلة للمقيم. Bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم memerintahkan mengusap 2 khuf pada perang Tabuk, 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Untuk mukim. Qala subhanallahi ta'ala, hadha hadithun hasan, wa Dawud bin Amr wal Audi al-Dimashqi, wa qad akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullah, wa qala hadithun Husayn, qala akhbarna Dawud bin Amr fa dzakarahu. Baik. Yang pertama, tauqitnya jelas, musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim sehari semalam. Dan ada kata-kata perintah, amara bil mashi, diperintahkan untuk mengusap sepatu. Di sini yang diperintahkan mengusap sepatunya, apakah yang diperintahkan 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari selama bagi mukim? Yang diperintahkan mengusapnya ataukah taukidnya? Kok diam? Hah? Apa yang diperintahkan ya Pak? Mengusapnya yang diperintahkan atau waktu yang diperintahkan? Hah? Ya apa? Jawabannya imahada imahada. Ada ihtimal demikian dan ihtimal demikian. Kalau dikatakan perintah, maka bukan semata-mata kebolehan, tetapi sudah sampai diingatan pensyariatan. Minimalnya adalah sunnah, atau sunnah mu'akadah, atau bahkan wajib. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibnu Abi Umar wa Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Adani thumma al-Makki qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah. Ibn Abi Umar mulazamah dengan Ibn Uyainah sekian tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Antum baru berapa tahun? Mulazamah itu jangan tanggung-tanggung. Kalau mereka 18 tahun ya dihitung dari mulai tahdud 6 tahun sampai 3 tahun berapa itu? 9, lughahnya 2 tahun, 11, dinnya 4 tahun, baru 15 tahun. Tambah lagi 2 tahun pada waktu taut sama TA gitu ya, pas 15 tahun. Dari mulai antum umur 4 tahun sampai lulus umur 22 tahun gitu ya. Alhamdulillah lama tuh mulazamah, puluhan tahun. Qala an Asim bin Abi Nujud wa Asim bin Bahdalah Abu Nujud imamun fil qira'ah. Dalam hadis beliau katakan saduqun yahim, dihasankan hadisnya selama bukan termasuk kesalahannya. An Zir bin Hubaysh bin Mukhadram. Apa itu Mukhadram? Ia mendapati masa jahiliyah sebelum Islam dan mendapati masa nubuah, masa kenabian, tapi tidak pernah melihat dan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan Mukhadram, walau Mukhadram termasuk kibarut tabi'in. Qala dia mengatakan ataitu Sufwan bin Assal al-Muradi. Saya pernah datang kepada Sufyan bin Athal Murati radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluhu anil mashi alal khufain. Aku bertanya kepada beliau tentang mengusap kedua sepatu. Faqala, beliau bertanya, ma ja'a bika ya Zir, apa yang membuat kamu datang kemari wahai Zir? Faqultu ibtigha'al ilmi, datang kemari untuk mencari ilmu. Itu kaum salaf, semangat rihlah ilmiah. Faqala baqata Sufyan al-Murati, masih tabsyir, kabar gembira. Faqala innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari. Ini lafaz ucapan siapa ya kan? Sufwan al-Muradi. Datang dalam riwayat yang lain, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga beliau rawahu ahyanan marfu'a wa ahyanan mauqufa. Kadang marfu' sebagai sabda Rasul, kadang mauquf ucap Rasul. Ini malaikat itu meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari. Ada yang memaknakan ini ketawaduan. Malaikat tawadhu merendahkan dirinya kepada para pencari ilmu. Luar biasa, penghormatannya luar biasa. Ada lagi memaknakan secara zahirnya. Secara zahirnya para malaikat mengerumuni para thullabul ilm yang mencari ilmu. hadir langsung dalam majelisul ilmi. Hadza au hadza. Dua-duanya penghormatan para malaikat kepada thullabul ilmi. Siapa yang menghormati? Pak Lura. Si. Siapa yang menghormati? Pak Jamat. Si. Siapa yang menghormati? Hah? Presiden. Si. Yang memuliakan antum para malaikat. Wa kafa bidzalika lakum syarafa. Itu cukup pemuliaan bagi antum para malaikat. Biarkan yang lain dihormati oleh para pejabat, antum dihormati oleh para malaikat. Dipahami siapa ya? Itu kenapa kaum salaf mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para raja-raja itu dan putra-putra para raja itu tahu apa yang ada pada kita, maka niscaya mereka akan merebut itu semua dari kita dengan pedang-pedang mereka. Alhamdulillahnya enggak ada yang tahu. Gitu ya. Tahu tapi enggak mau. Ya sudahlah. Untuk kita sendiri aja. Nah, fadilah yang ada, keutamaan yang ada, kita ambil sendiri para kutipun. Sehingga para ulama-una mereka sangat ridha sebagai seorang talibul ilmi. Sudah sangat ridha sebagai seorang talibul ilmi. Anak sekarang ini malas dari talibul ilmi. Ya mana? Lu kok diem? Disuruh milih talibul ilmi atau talibul dunia? Lu dunia kelihatan di mata sudah ini dicari for keluar ke dunianya itu. Ha? Mencari ilmu, gak mutu-mutu ilmunya ya Pak. Allah mustahil. Ha? Jadilah sebagaimana talibul salih. Mereka riba dengan talibul ilmi. Besar keutamanya para wakil. Kultu saya berkata katanya Zir. Innahu qad hakka fi sadri al-mashu al-khufaili ba'dal ghaiti wal-bawu. Ada kebimbangan dalam hatiku tentang mengusap sepatu setelah BAB dan BAK. Apakah masih boleh begitu? Wa kunta imra'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara engkau salah seorang dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa jitu as'aluka. Aku datang kepada engkau bertanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkur fi dhalika syai'a? Apakah engkau pernah mendengar Rasul menyebut sesuatu dalam masalah ini? Yang ditanya adalah dalil tindakannya Rasul atau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakal salat mereka itu bukan muqallid tapi muttabi'. Mereka bukan taklid dari ittiba'. Dan yang kedua, mereka paling semangat untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala katanya Safwan, "Na'am." Iya. Kana ya'muruna, beliau dahulu memerintahkan kepada kami, idza kunna safran, kalau kami musafir. Safran itu jamaknya musafir. Aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah, supaya kita jangan melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali dari janabah. Lakin min ghaitin wa bawl wa naum, tetapi boleh. Lakin ilidrab menghapuskan yang sebelumnya. Tetapi boleh tidak mencabut sepatu kita kalau kita BAB atau BAK atau tidur. Ini menunjukkan apa Evan? Ketika orang sudah menggunakan khauf musafir atau mukim, ketika dia BAB atau BAK atau tidur, tidak membatalkan status hukumnya. Bisa diusap. Yang membatalkannya adalah al-janabah. Ketika dia janabah, maka tidak boleh diusap sepatunya. Harus mandi dan dicuci kakinya. Yang kedua yang bikin batal adalah intiba'ul waqt. Ketika sudah selesai masanya musafir, sudah lebih dari 3 hari, maka tidak boleh mengusap sepatu, wajib mencuci kakinya. Mungkin sehari semalam. Dua ini yang dikatakan oleh para ulama termasuk min nawaqibi al-mas'al khufain, membatal-membatal mengusap sepatu jenabat dan masa yang telah berakhir. Faqultu, saya bertanya lagi kepada Safwan, hal sami'tahu yadhkuru syai'a yadhkuru fil hawa syai'a, apakah engkau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang hawa nafsu sesuatu? Qala na'am, berkata sahabat, iya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami dahulu pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fa baina nahnu 'inda, tatkala kami di sisi beliau, irnadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahuri, tiba-tiba beliau dipanggil oleh seorang Arabi, Arab pedalaman, dengan suaranya begitu besar dan lantang. Dia mengatakan, ya Muhammad, jahuri, dengan suara yang keras lantang, hei Muhammad. Ini Arabi ya, kan? Ya, sesungguhnya memanggil beliau dengan namanya langsung tidak boleh. Adab ketika menyebut nama beliau harus menyebut gelarnya, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul, tidak boleh memanggil namanya langsung. Barakallahu. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahwin min sawti. Maka Rasul pun menjawab dia dengan suara yang sama kayak suara dia, lantang juga. Baca ha'um. Fakulna lahu, kami katakan kepada Arabi tadi, ubud min sauti, pelankan suara kamu, tinggikan suara kamu. Faqala wallahi la ardud, demi Allah aku tidak mau melebihkan suara. Itulah Arabi, perangainya kasar. Qala al-Arabi, tapi yang ditanyakan luar biasa. Berkata sang Arabi, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Bagaimana ada seseorang mencintai satu kaum tapi tidak mampu, tidak mampu mengejar mereka dalam perkara amal, tidak mampu bergabung dengan mereka dalam perkara amal. Ini Arabi, walaupun dia demikian kasar, ternyata hatinya bagus. Sangat mencintai Rasul, sangat mencintai para sahabatnya. Cinta kaum, tapi gimana? Aku tidak bisa beramal kayak kalian. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai di hari kiamat. Luar biasa. Ini bisyarah bagi ahlul khair, bagi ahlu sunnah. Kenapa? Karena ahlu sunnah mencintai Rasul, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai kaum salaf. Maka dengan kecintaan sunni, kecintaan kita kepada mereka, kita berharap digabungkan bersama dengan mereka di hari kiamat. Sekaligus sa'iqah namanya, petir ya, yang menggelegar pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa? Karena masing-masing mereka cintanya kepada siapa? Kepada tokohnya masing-masing. Ya kalau tokoh kebaikan, tokoh bid'ah, na'udzubillah, maka nanti di hari kiamat digabungkan dengan orang yang dicintai. Dan ini sebagai peringatan keras, namanya shaihah nadhir, teriakan peringatan bagi orang-orang yang mencintai kaum kufar, mencintai orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang mencintai orang-orang yang fasik kali maksiat. Naudzubillah. Kenapa? Al-mar'u ma'aman ahad, dia akan digabungkan dengan orang yang dia cintai. Sehingga Adam kalau mengidolakan seseorang, jangan mengidolakan tokoh-tokoh kufar atau orang kafir atau orang yang mubtadi atau orang yang fasik. Kamu harus mengidolakan orang yang mulia, Rasul dan para sahabatnya atau para ulama-ulama. Dipaham ya? Paham tu? Agak mahir juga. Katanya Sahabat Sofwan, fama zara yuhadithina. Lalu Rasul SAW terus menyampaikan hadisnya kepada kami. Hatta zakara baban min qibalil maghrib, hingga beliau menyebut sebuah pintu di sebelah barat. Masirata ardihi, jarak tempuh lebarnya pintu itu. Au yasiru rakibu fi ardihi, atau fi ardihi, orang yang menaiki kendaraan berjalan pada bentangannya, pada lebarnya itu. Arba'in au sab'ina ama, 40 atau 70 tahun lebarnya pintu. Kalau naik onta saja terus berjalan selama sekian puluh tahun, itu berapa ribu kilometer ya, mungkin berapa ratus ribu kilometer ya. Nah kalau naiknya pesawat, waduh, tak terhingga ya. Saya coba kasihkan adalah orang yang menaiki kendaraan kala itu, yang paling cepat adalah kuda. Qala Sufyan, berkata Sufyan Ibn Uyainah pada riwayatnya, kibal asyam, arasyam. Rasul mengatakan di kota Madinah, disebutkan sebuah pintu di sebelah barat, di sebelah maghrib, yang di wilayah Syam. Khalaqahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan, yakni litaubah. Allah menciptakan pintu itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, pintu itu terbuka, yakni untuk taubatnya hamba. La yughlaqu hatta tatlu' asy-syamsu min, dan tidak akan ditutup pintu itu hingga matahari terbit dari arahnya. Qala al-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman al-Mughbil, huwa haditsun hasan. Al-haditsu akhrajahu an-Nasa'i ما يتعلق بالمسجد الحسين ومن ماذا ما يتعلق منه بالتوبة. Nama ikhwan yang ini dimaknakan secara hakiki, betul-betul ada pintu namanya bab litaubah. Bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bissawab. Yang penting lebarnya sangat lebar, yang disebutkan dalam riwayat ini. Tempatnya di mana? Di wilayah Syam. Sebelah mana? Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada yang tahu ya, Pak. Ini adalah perkara gaib. Kita juga mengatakan sami'na wa shadaqna. Sami'na wa shadaqna. Ini enggak benar riwayatnya ini. Kalau teliti semua sudut-sudut sisi-sisi dunia, enggak ada mana pintunya. Dalam pintu kecil masjid aja kelihatan kok. Jadi pintunya seluas ini kok enggak kelihatan mana pintunya. Kalau dia orang yang tidak punya iman, yang apakah percaya? Terus kalau dia mukmin, dia mengatakan, akhbarana bihi Rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq, fanaqulu sami'na wa shadaqna. Yang menyampaikan kepada kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau shadiqul masduq. Kita sebagai orang mukmin hanya mengatakan sami'na wa shadaqna. Selesai. Dipaham ya? Maka dikarenakan luasnya pintu ini, menggambarkan luasnya pintu taubat, maka bertaubatlah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, semoga Allah menerima taubatnya kalian. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Pintu taubat masih dibuka. Ini untuk semua umat manusia. Ketika tertutup dengan terbitnya matahari dari barat, maka tertutup pintu taubat dari semua umat manusia. Ada pun terkait dengan masing-masing anak Adam, pintu taubat tertutup selama dia, dan pintu taubat terbuka selama dia tidak gara-gara mengeluarkan suara ketika nazak sakaratul maut. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innallaha yaqbalu taubata 'anil 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum gara-gara suara orang yang kayak ngorok ke sebelum dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Ini untuk masing-masing hamba, untuk semua makhluk, dengan tertutup pintu ini dengan terbitnya matahari dari arah barat. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ternyata kok masih banyak Manasbir. Gagal sabar ya. Jamnya juga menunjukkan jam sekian, sudah waktunya syuruk para kawan-kawan. Sementara cukup, insyaallah diteruskan kembali keesokan hari tentang masalah yang sama terkait dengan masalah. Taqdirillahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa qul hadzihi qulullahu ta'ala.